Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala rahimahullah, thumma ikhtalafu al-qa'ilun bil fasakh ahuwa lil wujub am lil istihbab. Kemudian mereka para ulama yang berpendapat dengan al-fasakh, ahuwa lil wujub am lil istihbab, apakah sifatnya wajib atau istihbab? Al-fasakh merubah dari niat umrah kepada haji, dari niat haji kepada umrah. Baik. Adapun ketika Rasulullah SAW menyatakan ij'alu tawafakum umrah, maka ini jelas tidak perlu dibahas tentang wajibnya pada saat itu. Gak mungkin satu sahabat pun ada yang berani kemudian menentang, adapun saya mau tetap. Tidak. Bahkan salah seorang mereka berkata, anantaliku ila Mina wadakaru ahadina yaktur, apakah kita berangkat ke Mina dalam keadaan kita habis jima? Nabi menegurnya dengan menyatakan, kalaupun aku mengalami nanti waktu yang seperti ini di masa mendatang, aku akan fasakh hajil umrah. Fasakh dengan makna merubah niat haji kepada umrah, dan fasakh dengan makna memisahkan haji dengan umrohnya dengan tahallul. Memisahkan antara haji dengan umrah dengan tahallul. Baik. Maka yang ditanyakan adalah yang kedua ini. Adapun setelah itu, setelah kejadian itu, apakah masih berlaku perintah Nabi, jadikan tawaf kalian sebagai umrah dan pisahkan dengan tahallul, baru kemudian umrah untuk haji. Apakah ini terus berlaku? Naam, berlaku. Baik. Kita sudah rajihkan kemarin bahwa yang rajih adalah al-fasakh masih berlaku. Ada pendapat yang menyatakan bahwa itu hanya saat itu saja, tetapi marjuh. Baik. Wal qailuna bi hadzal fasakh aw bi jawazil fasakh aw bi anna al-fasakh yabqa. Adapun mereka-mereka yang berpendapat bahwa fasakh masih tetap berlaku, mereka berselisih lagi. Apakah harus dipisahkan hajinya dari umrah? Ini yang akan kita bahas. Fadhahabal Imamu Ahmad ila istihbabil fasakh. Adapun Imam Ahmad berpendapat dianjurkan untuk fasakh. Qala Syekhul Islam rahimahullah, ahlu Makkah wa banu Hashim wa ulama'ul hadith yastahibbunaha fastahabbaha ulama'us sunnah ulama'us sunnatihi wa ahlu sunnatihi wa ahli baldatihi allati biqurbiha al-manasik wa ha'ulai akhassun nasu bihi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, penduduk Mekah, ini para sahabat dan anak-anak para sahabat di Mekah dan cucu-cucu para sahabat di Mekah dan juga Banu Hashim dan Ahlul Bait wa ulama al-hadith dan ulama para ahli al-hadith, semuanya menyukai, menganggap mustahabbah. Demikian pula ulama usunnatihi dan juga ahlu baldatihi yang tinggal di sana, allati biqurbihal manasik, yang manasik ada di dekat mereka, wa haula'i akhassun nasi bihi, dan mereka-mereka itu adalah orang yang paling pantas dengannya, sedangkan mereka menyukai al-fasakh, yang berarti jenis apa? Naam, jenis tamattu'. Kalau dari awal sudah diniatkan tamattu, wabihi wa ni'mah, sudah tidak ada masalah. Tetapi kalau di awal diniatkan haji, di jalan baru ditegur, perlu fasakh atau tidak? Naam, dianjurkan. Rubahlah niatmu kepada umrah. Dan kemudian tahallullah. Wala'alla qasr al-imam Ahmad li hadits al-amr bil fasakh ma'a at-taghlidh fihi al-istihbab hamluhu ala adami mubadarati as-sahabah ila imtithali amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bisa jadi taksirnya Imam Ahmad, apa maksudnya taksirnya? Kekurangan apanya? Kok Rasulullah SAW menyatakan dengan perintah, kok menyatakan mustahab? Harusnya kan wajib. Al-amr yaqtadi al-wujub. Kalau Imam Ahmad menyatakan mustahab, berarti qasr. Ada taksir di sana. Harusnya menyatakan wajib, tapi dia menyatakan mustahab. Maka dijawab di sini, bisa jadi qasrnya Imam Ahmad terhadap hadis-hadis perintah untuk fasakh, padahal ma'at taghlid, karena dalam riwayat Rasulullah SAW marah, ghadiba, berarti taghlid, perintah ditegaskan lagi dengan taghlid. Kenapa beliau hamalahu ala istihbab, kenapa Imam Ahmad membawanya kepada mustahab, bukan harus, bukan wajib? La'alla hamluhu ala adami mubadarati as-sahabah ila imtithali amrihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bisa jadi karena Imam Ahmad melihat para sahabat tidak langsung mengerjakannya, hanya terheran-heran saja. Masa kita bebas berjima dengan istri kemudian habis itu berangkat ke Mina? Tidak langsung mengerjakan. Berbeda dengan perintah-perintah lain. Ketika turun ayat perintah atau terucap kalimat perintah dari Nabi, mereka sami'na wa ata'na. Tetapi di sini para sahabat masih bertanya-tanya. Kok begini ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Bisa jadi dari situlah Imam Ahmad melihat bahwa nada Rasulullah SAW anjuran, bukan keharusan. وذهب ابن عباس في المفهوم من كلامه. Adapun Ibnu Abbas, dari apa yang dipahami dari ucapan beliau, berpendapat bahwa dia fardun. Ibnu Abbas mengatakan wajib. Wajib dipisah haji dan umrahnya. Bahkan kalaupun sudah niat untuk haji, batalkan. Batalkan dan ganti dengan niat umrah, dan tawafnya diniatkan sebagai tawaf umrah, kemudian tahallul. Dari sinilah muncul istilah wajib tamattu. Kenapa ada ulama yang berpendapat tamattu itu wajib? Dari ucapan yang dipahami dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi catatan pentingnya, fardun man lam yasuk haji tamattu', fardun wajib bagi mereka yang tidak bawa, wajib bagi mereka yang tidak membawa hewan kurban dari luar haram. Kalau membawa hewan kurban dari luar haram, maka yang afdal seperti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk melanjutkan ihramnya sampai selesai haji. Apa itu haji tamattu? Man yujib. Katanya lam yasuk haji tamattu. Siapa yang tidak membawa hewan kurbannya tamattu? Apa makna tamattu di sini? Hah? Hati-hati. Dipahami dengan benar. Sudah pernah dibahas hikmah mengapa ketika seseorang membawa atau mengerjakan dua dua nusuk, nusukaini jami'an, umrah wal haji, harus membawa hewan kurban atau harus menyembelih hewan kurban. Mengapa? Karena ini juga termasuk tamattu, kenikmatan bisa beribadah dengan dua ibadah sekaligus dalam satu perjalanan. Adhin ni'mah. Baik, maka itu pun disebut tamattu, barakallahu fikum. Makanya qiran di sana ada haji ada umrah di dalamnya. Yang kedua, tamattu ada haji ada umrah dalam satu perjalanan. Harus menyembelih hewan kurban. Makanya dijuluki dengan hajjut tamattu, hewan kurban karena mengumpulkan dua ibadah. Itu makna tamattu. Maka kalau kamu memberikan catatan, catatan tamattu wal qiran. Karena tamattu maksudnya nikmat mengerjakan dua ibadah sekaligus atau dua nusuk sekaligus. Dan itu terjadi pada dua jenis. Satu pada tamattu, kedua pada qiran. Beda dengan ifrad. Baik. Haitsu qala, di mana Imam, di mana Ibnu Abbas berkata, man jaa'a muhillan bil hajji fa inna at-tawaf bil baiti bighairihi yughayyiruhu ila umrah syaa'a am aba. Perhatikan ucapan Ibnu Abbas. Makanya tadi disebutnya mafhum. Alladhi fuhima min kalam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Apa yang dipahami dari ucapan Ibnu Abbas? Artinya bukan nassan tetapi mafhum. Adapun nasnya, ucapannya, man jaa'a muhillan bil haji, siapa yang datang dengan berihlal untuk haji, maka ketika dia tawaf di Baitullahil Haram, yughayyiruhu ila umrah, otomatis tawafnya menjadi umrah. Syaa'a am aba, mau tidak mau. Mau tidak mau, syaa'a am aba, tawafnya jadi tawaf umrah. Barakallahu fikum. Wadhahab Ibn Hazm dan berkata Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, ila ma dhahaba ilaihi Ibn Abbas, beliau berpendapat seperti apa yang diucapkan oleh Ibn Abbas atau sependapat dengan pendapat Ibn Abbas. Ma huwa fardun, annal fasakh baina haji wal umrah fardun liman lam yasuqil hadiya, bagi siapa yang tidak membawa hewan kurban. Hal yaqulu fi kitabihi al-muhalla, sebagaimana beliau katakan dalam kitabnya al-muhalla, wa man arada al-hajja fa innahu idza jaa'a ila al-miqat fa in kana la hadya ma'ahu fa fardun 'alayhi an yuhrima bi umratin mufradatan wa la budda wa la yajuzu lahu ghairu dhalik. Perhatikan ucapan Ibn Hazm fil muhalla. Barang siapa yang menginginkan haji kemudian datang dia ke miqat, kalau dia tidak membawa hewan kurban bersamanya, kalau tidak membawa hewan kurban ma'ahu bersamanya, fa fardun 'alaihi, maka wajib atasnya untuk berihram dengan umrah mufradatan, bersendirian, hanya umrah saja. Labbaika umratan wala budd, dan harus la budda aw lam yakun buddun, maknanya apa? Harus. Kok ada la-nya? Tidak harus, bukan, maknanya tidak boleh tidak, harus. Wala yajuzu lahu ghairu dzalik, dan tidak boleh selain itu. Tidak boleh selain itu. Fa in ahrama bihajjin aw biqiramin hajjin wa umrah fa fardun alaihi an yafsakha ihlalahu dzalika bi umratin yahillu idza atammaha la yujzihu ghairu dzalik. Kalaupun dia meniatkan dua, ahrama bihajjin au biqiran, apakah dia meniatkan haji atau qiran, haji dan umrah, maka wajib atasnya untuk memisahkan ketika ihlalnya dengan umrah saja, kemudian tahallul kalau sudah selesai, baru kemudian nanti ihram lagi untuk haji. La yujzi'uhu ghairu dzalik, dan tidak sah selain itu. Ini tegas sekali Ibnu Hazm dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, dhahaba Ibnu Qayyim ila hadza ar-ra'i. Ibnu Qayyim juga berpendapat dengan pendapat ini. Pendapat yang wajib. Aidza qala fi kitabih Zad al-Ma'ad, sebagaimana dikatakan oleh beliau dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yu'addu anna saqal hadis al-Barra ibn Azib, di mana beliau menambahkan membawakan hadis al-Barra ibn Azib, wa nahnu nushhidu Allah alaina anna law ahramna bihajjin la ra'ayna fardan alaina faskhahu ila umrah. Kami mempersaksikan dengan nama Allah atas kami sendiri, kalau kami berihram untuk haji, maka niscaya kami akan merasa wajib atas kami untuk merubahnya kepada umrah, tafadiyan min ghadabi Rasulullah SAW, untuk menghindarkan kemarahan Rasulullah SAW. Tafadiyan, walaupun maknanya untuk menebus, tetapi maksud menebus kemarahan maksudnya supaya jangan dimarahi. Wattiba'an li amrih, dan juga karena ittiba'an, mengikuti amr, perintah dari beliau alaihi salatu wassalam. Kalimat tafadiyan min ghadabi Rasulillah, karena Rasulullah SAW marah. Nanti akan dibacakan insyaallah, akan disinggung hadisnya. Fawallahi ma nusikha hadha fi hayatihi wala ba'dahu, maka demi Allah tidak termansuhkan di kehidupan beliau, tidak pula di setelahnya. Artinya hukum ini tidak mansuh, tidak terbatalkan. Wala sahha harfun wahidun yu'ariduhu, tidak ada satu huruf pun dari riwayat yang menentang ini. Walau khassa bihi ashabuh, tidak pula dikhususkan untuk sahabat-sahabatnya, duna man ba'dahu, tanpa orang setelahnya. Tidak. Tidak dikhususkan kepada para sahabat tanpa orang setelahnya. Bal ajrallahu subhanahu wa ta'ala ala lisani Suraqa an yas'alah. Bahkan Allah takdirkan, Allah langsungkan kejadian melalui lisannya Suraqa radhiyallahu ta'ala anhu, untuk bertanya kepada Nabi, hal dzalika muhtassun bihim, apakah ini khusus untuk mereka saja? Fa ajaba, Nabi menjawab, bi anna dzalika kainun li abadil abad, bahkan itu terus selama-lamanya. Kurang apa? Kurang apa lagi? Lengkap sudah riwayatnya. فمن ادري ما تقدم على هذه الاحاديث وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. Kami enggak tahu apa yang telah lewat tadi dari hadis-hadis, bagaimana itu? Perintah-perintah yang sudah ditegaskan. Demikian pula kemarahan Rasulullah SAW atas orang yang menyelisihinya. Sepertinya masih ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Fa'ula'i lamma ra'au takatsur al-ahadits fil amri bihi, maka mereka ketika melihat banyaknya hadis-hadis dalam perintah untuk memisahkan haji dengan umrah, waghadiba Rasul sallallahu alaihi wasallam, marah karena itu, karena ada yang menyelisihi perintahnya. Ketika ada yang lam yaqna'u illa bil qawli bi wujubihi wa faridatihi, yang tidak puas kecuali dengan ucapan wajibnya bahwa itu adalah faridah. Wa hadis al-Barra al-mushar ilaih, hadis Barra yang diisyaratkan tadi, yang dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah apa yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad wa sahahahu dari Barra ibn Azim. Dia berkata, kharaja Rasulullah SAW, Barulah SAW keluar dan para sahabatnya, kemudian berkata, fa'ahramna bil haji, maka kami semua berihram untuk haji. Falamma qadimna makkata, ketika kami sampai di Mekah, Nabi berkata, ija'alu hajjakum umrah, jadikan haji kalian menjadi umrah. Fa'ala faqalan nas, kemudian dikisahkan oleh Barra ibn Azib, manusia berkata, ya Rasulullah, qad ahramna bil haji, kaifa naj'aluha umrah? Ya Rasulullah, kami sudah berihram untuk haji, mengapa dijadikan umrah? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Unduru ma amurukum bihi faf'alu, faraddu alaihi alqawl faghadiba. Ini hadis Barra ibn Azib. Rasulullah membalas atau menjawab dengan marah. Unduru ma amurukum bihi faf'alu. Lihatlah apa yang aku perintahkan, kerjakan. Lihatlah apa yang aku perintahkan, kemudian kerjakanlah. Ini jangan banyak tanya. Jangan protes. Unduru ma amurukum bihi faf'alu. Lihatlah apa yang aku perintahkan, kemudian kerjakan. Tuman talaqa hatta dakhala Aisyah wa huwa ghabban. Perhatikan nassan sharihan, menunjukkan bahwa Rasulullah SAW marah. Inilah barakallahu fikum yang menunjukkan bahwa beliau pensyarah Syekh Abdullah Al-Bassam dan lain-lainnya, walaupun terkenal Hambali tetapi tidak ta'assub. Tidak ta'assub. Imam Ahmad berpendapat mustahab, tetapi beliau merajihkan wajib. Barakallahu fikum. Tuman talaqa hatta dakhala ala Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW masuk ke tempat Aisyah dalam keadaan marah. Fara'atil ghadab fi wajhihi. Aisyah melihat marahnya Rasulullah SAW dari wajahnya. Karena Rasulullah SAW kalau marah terlihat di wajahnya. Faqalat ma aghdabaka, aghdabahullah. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau marah? Semoga Allah marah pada mereka. Qala wa ma lila aghdab wa ana amur bil amri fala yuttaba. Bagaimana aku tidak marah? Aku memerintahkan satu perintah tetapi tidak diikuti. Fa hadha wa amsaluhu mutamassik min awjab, mutamassak man awjabal fasakh. Hadis yang seperti inilah, yang sejenis ini, yang semakna dengan ini, yang semirip dengan ini, semuanya adalah pegangan mereka yang berpendapat wajibnya fasakh. Kalau gitu untuk apa syariat ifrad? Untuk apa syariat qiran? Kalau harus dipisah haji dengan umrah kan berarti tamattu, wajib tamattu. Lah terus manasik yang lainnya kenapa? Enggak boleh berarti. Barakallahu fikum. Pada keadaan-keadaan tertentu, kalau membawa hewan kurban dari luar seperti Nabi SAW, maka dia menggabungkan antara umrah dengan hajinya dengan satu ihram, tidak tahallul di tengahnya sampai akhirnya. Baik, itu satu. Kalau kamu datang terlambat, tanggal 8 Dzulhijjah baru sampai, maka kamu ifrad atau qiran. digabungkan karena sudah tidak sempat lagi untuk tawaf atau sa'i, maka dia dalam keadaan tawaf kudum langsung ke Mina. Barakallahu fikum. Sehingga tetap ada pilihan-pilihan lain dalam kasus-kasus tertentu. Kalau dalam keadaan rohah ikhtiari, mamal ikhtiari, masih bisa memilih mau ini, mau ini, mau ini, kamu dalam keadaan rohah, maka kerjakanlah perintah Rasulullah SAW, ij'alu tawafakum umrah, jadikanlah tawaf kalian pertama datang itu sebagai umrah, dan kemudian tahallullah, ittiba'an lin Nabi SAW, wa tafadiyan min ghadabihi, wa madha salis, man yujib, mukhalafatan li amril jahiliyah, untuk menyelisihi kebiasaan jahiliyah. Karena jahiliyah dulu menyatakan kalau musim haji enggak boleh umrah. Kalau musim haji enggak boleh umrah. Di luar musim haji silakan umrah. Maka Nabi menyatakan jadikan tawaf kalian umrah. Ini sebagai mukhalafah di antara hikmahnya. Ta'atan lin Nabi wa tafadiyan min ghadabihi wa mukhalafatan di amril jahiliyah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Al-hadis as-sabi' wa thalathun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-237. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma qala qadimna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa nahnu naqulu labbaik bil hajj atau labbaik hajjan fa'amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faj'alnaha umratan. Kita masih pada bab fasqul hajji ila umrah. Kita masih pada bab membatalkan niat haji kepada umrah. Maka hadis kedua dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya, kami datang bersama Rasulullah SAW. Ini datang ke Mekah atau ke batas Miqat. Wa nanu naqul, dan kami berkata labbaika bil haji. Ini ihlal. Ihlal atau ihram. Boleh labbaika bil haji, boleh labbaika hajjan atau labbaika umratan kalau niat umrah. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Nabi pun memerintahkan kami alaihi salatu wassalam, faja'alnaha umrah, maka kami jadikan dia sebagai umrah. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas. Yaqulu Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qadimna fi hajjatil wada', kami datang pada haji wada' bersama Rasulullah sallam, muhillina, berihlal, bil haji, dengan haji, wa mulabbiyain aw mulabbin bihi, dan kami bertalbiyah, mengawali talbiyahnya juga dengan labbaika hajjan, lianna ba'dhum afrada al hajj, karena sebagian mereka afrada al hajj, karena sebagian mereka menginginkan haji saja mufradatan, hanya haji saja sendirian, sebagian meniatkan ifrad, wa ba'dhum qarin, sebagian mereka meniatkan qiran, wa ka'annahu mufrid wa sakata 'anil mutamatti'in, seakan-akan beliau sepertinya mufrid, wallahu alam, dan beliau diam tidak berbicara tentang mereka yang meniatkan mutamatti'in, wa fihim qismun mutamatti', sedangkan di tengah mereka ada golongan yang mutamatti', tapi enggak diceritakan oleh Jabir, hanya kalimat hajjan, ahramna bil haji, dan boleh seperti itu tagliban, bukan berdusta. Dikatakan oleh Jabir bin Abdullah, wa nahnu naqul, Kami berkata, labbaika hajjan atau bil haji. Baik, ternyata bukan seluruhnya menyatakan labbaika hajjan. Dan ini boleh, bukan dusta. Karena mayoritas kami berihlal untuk haji. Berihlal untuk haji bisa dua kemungkinan. Bisa ifrad, bisa qiran. Labbaika hajjan, ini mufradan. Atau labbaika hajjan ay qarinan bil umrah. Apakah tidak ada di antara mereka yang mutamatti'? Apakah tidak ada di antara mereka yang mutamatti'? Ada. Tapi tidak diceritakan. Artinya sebagian besar kami berihlal untuk haji. Itu maksudnya. Fa'amara an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man lam yasqil hadya minhum an yafsakha hajjahu ila umrah mutamatti'an. Nabi memerintahkan kepada mereka yang tidak membawa hewan kurban untuk membatalkan hajinya kepada umrah atau memisahkan hajinya dan kemudian diniatkan untuk umrah mutamatti'an sebagai tamattu' biha ila al-hajj. Wa hadha al-hadith ahadu adillati man yarawna faskh al-hajj ila umrah. Ini adalah dalil yang berikutnya. Ini adalah dalil yang berikutnya yang menunjukkan bolehnya, bahkan dianjurkannya, bahkan wajib untuk memisahkan haji dari umrah. Al-hadith as-samin wa salasun ba'da al-mi'atain. Hadis yang ke-238 dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan bapaknya. Dia berkata, Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai di Miqat atau di Mekah sabihata rabi'atin min dhil hijjah, pada pagi hari tanggal 4 dhul hijjah, muhillina bil haji. Sama seperti tadi, muhillina bil haji maknanya ada yang haji ifrad, ada yang haji dengan diiringkan dengan umrah. Sesungguhnya ada pula yang mutamatti', tetapi tidak dibahas. Tagliban. Bicara keumuman saja. Fa'amarahum an yaj'aluha umrah. Kemudian mereka diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadikan niatnya sebagai umrah. Dan datangnya ketika tawaf, tawaf umrah. Faqalu ya Rasulullah ayul hil. Kalau sudah umrah, tahallul. Karena umrah itu terdiri dari setelah ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Maka mereka berkata, ayul hin, ini jenis tahallul yang seperti apa? Dijawab, al-hillu kulluh. Tahallul dengan hil yang secara keseluruhan. Nanti ketika kita akan membahas masalah haji, rinciannya, di sana ada tahallul tetapi belum secara keseluruhan. Sudah boleh memakai baju biasa, sudah boleh ini, sudah boleh itu, tapi jima dengan istri masih belum boleh. Sampai tawaf ifadah. Nah itu berarti tahallulnya agak berbeda. Tahallul tapi masih ada syaratnya. Tahallul kecuali jima. Kali ini ditanya ayyul hil, dijawab al-hillu kulluh, Al-ma'na al-ijmali, ma'na secara ringkas, yadhkur Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ashhabahu qadimu Makkah. Ibn Abbas menceritakan bahwa Nabi dengan para sahabatnya datang ke Makkah di Haji Wada. Sabihatal yaumir rabi' min Dzulhijjah, pada pagi hari di hari ke-4 Dzulhijjah, berarti tanggal 4 Dzulhijjah. Wa kana ba'dhum muhriman bil haji, sebagian mereka berihram untuk haji. Wa minhumul qarin, sebagian lain ada yang berihram untuk haji dan umrah sekaligus. Fa amara man lam yasuqil hadya min hataini ta'ifataini, maka Nabi memerintahkan pada mereka yang tidak membawa hewan kurban dari luar haram dari dua kelompok tadi, manhuma ta'ifatain, ta'ifatun mufridin wa ta'ifatun qarinin, ta'ifah yang mufrid dan ta'ifah yang qarin. Amara hataini ta'ifatain bi an yuhillu min hajjihim, mengapa yang mutamatti' tidak disuruh? Padahal kata Syekh Abdullah Al-Basam, ada di antara mereka yang dari awal sudah niat tamattu'. Dikatakan barakallahu fikum, yaj'alu ihramahum bil umrah, karena mereka sudah otomatis. Sudah otomatis. Mereka niatkan awalnya umrah. Fakabura alaihim dalik. Ternyata perintah Nabi terasa besar di hati para sahabat. Wara'au annahu 'azimun an yatahallalu tahallul al-kamil. Mereka merasa perkara ini perkara besar kalau bertahalul dengan tahalul yang sempurna. Alladhi yubihul jima', yang berarti membolehkan jima'. Thumma yuhrimuna bil haji, apakah setelah itu ihram untuk haji? Pertama mereka melihat mereka dalam keadaan ihram, niat untuk haji tiba-tiba dibatalkan. Yang kedua, di tempat suci di Mekah, apakah kemudian kita mau ibadah kemudian kita dibolehkan jima? Yang ketiga, bukankah setelah itu kita akan haji? Berarti ketika haji kita habis jima, apakah pantas? Ini menjadi besar di hati para sahabat. Walidah sa'aluhu, maka mereka bertanya, oleh karena itu mereka bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul hil, ya Rasulullah, ini tahallul yang seperti apa? Tahallul lengkap sempurna atau tahallul masih dilarang jima? Faqala sallallahu alaihi wasallam, al hilu kullu, tahallul secara sempurna. Fayubahu lakum ma harrama alaikum, dibolehkan untuk kalian apapun yang tadinya tidak boleh ketika ihram menjadi boleh. Famtasalu radhiyallahu ta'ala anhum, maka para sahabat pun melakukannya. Artinya melaksanakan perintah Nabi SAW, sami'na wa ta'ana, wa hadha min adillatil qailina bil fashi ayda. Ini pun dalil para ulama yang berpendapat perintah mustahabbah atau wajib untuk fashul haji wal umrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. كنت أرى أن لك عقلا. قول من؟ ها؟ إمام أحمد رحمه الله. عندي بضعة عشر حديثا. Aku memiliki sekian belas hadis. Di antaranya yang dibawa di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau yang membaca Muhalla, ada kitab Muhalla. Kalau yang membaca Zadul Ma'ad, ada kitab Zadul Ma'ad.